Mitra bisnis, menurut Kwik Kian Gi, segelintir elit ekonomi Indonesia yang disebutnya sebagai Barclay Mafia, pada tahun 1967 telah melakukan pertemuan di Jenewa bersama para kapitalis global. Dan dalam pertemuan yang disponsori oleh Time Life Corporation itu, member Barclay Mafia telah menjual kekayaan dan kemerdekaan ekonomi Indonesia untuk dikuasai pihak asing. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apakah bisa diasumsikan bahwa aksi Barclay Mafia di tahun 67 adalah wujud dari kebodohan para pemimpin kita? Kebodohan atau keserakahan buat mereka dikasih 500 juta dolar, udah dijual negaranya. Kan gitu. Makanya saya menganalogikan dengan Sultan dan Raja-Raja sebelum VOC datang. Sejak 67 itu kan sebetulnya para elit seperti misalnya siapa yang punya kuasa untuk memberikan timika, tembaga itu kepada Freeport. Itu kan nggak masuk akal kan. Kalau semua orang yang mengerti sedikit aja mengatakan tidak masuk akal itu, Freeport. Akan tetapi tidak ada dampaknya, tidak ada yang peduli. Dan kalau bodohnya sampai tidak kira-kira apa ya, sudah begitu lama. Oke, Indonesia boleh ketinggalan macam-macam, tapi di dalam ilmu pengetahuan yang primitif, yang ringan-ringan saja, kan sangat lumayan. 2.000 universitas kok, swasta loh itu. Tadinya 3.000, katanya banyak yang bangkrut. Dan yang belajar di luar negeri begitu banyak, masa bodohnya sampai kayak begitu. Mengatakan subsidi, sesudah itu mengatakan subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan, yang saya sampai bosan ngomong. Banyak sekali hal-hal yang lain, seperti sumber daya alam diubral seperti ini. Jadi kondisi itu yang mendasari Bapak untuk menggugat kemerdekaan ekonomi kita? Iya, sudah jelas tidak merdeka kalau kita lihat sejarahnya. Dan sejarah itu tidak ditulis oleh bangsa Indonesia yang fanatik, itu ditulis oleh ahli-ahli Amerika sendiri. Dan dia nulisnya bukan untuk apa-apa, demi ilmu pengetahuan, ilmiah sekali. Wong Brad Simpson itu nulisnya sebagai disertasi untuk dapat doktor kok awalnya. Lantas apakah para pemimpin negara pasca Orde Baru juga tidak ada yang menyadari kondisi itu Pak Kwik? Enggak. Kalau itu enggak. Sekarang setelah Brad Simpson mengumpulkan ini, presidennya juga enggak ngerti. Saya kan mengalami berapa? Dua presiden saya. Ngalamin dua presiden, enggak ngerti. Presiden yang tidak, saya bukan menterinya, tapi ngerti lah dari dekat, Pak Habibie juga enggak ngerti. Kalau urusan ekonomi ini enggak ngerti. Pokoknya diomongin terus ya nurut gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Mary Agustin.